bila kita berpisah akan ku bercinta. Bila di cintamu menggores hatiku. pernah ku temui di dunia ini berhati batu, tak punya perasaan. Kau bangun istana cinta di atas derita, di depan mataku kau cumbu dia. Kasihmu yang baru, panasnya kau waktu merapi, tiada sepanas darahku ini. Ternyata hatimu tak secantik wajahmu, tajamnya cintamu menggores hatiku. Jauh dariku, semoga kita. kita akan bahagia apabila nanti berjumpa. Yeah. ini hasil yang ku dapat cuma untuk makan hari ini. sejuta rintangannya, cinta kita tak akan goyah. Demi bahagia bersama, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Denganmu ku dapatkan cinta yang tulus dan setia. Denganmu hatiku yang impianku telah menjadi kenyataan. baru. Memang itu yang mama tunggu. Sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Wajahmu adinda. lagi aku cinta padamu. Tak salah lagi aku sayang padamu. Thank you. sudah kita berpisah. Sekarang berjumpa dan mana saja berdua, selalu berdua. Andai aku jadi raja, tentu aku yang jadi ratunya. Andai aku sudah tua, dirimu akan tetap ku cinta. Bahagia hatiku, kau telah bersamaku. Rasanya diriku bagai seorang ratu, bagai seorang ratu. Oh, dan ku bercinta. Bila dikau tiada, sunyi ku rasa. Kau ketuk pipiku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Terbayang-bayang dalam ingatan. shalalala, lagu asmara, shalalala, lagu asmara, shalalala, lagu asmara, shalalala, shalalala, shalalala.